Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita mudzakarah salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Shafwan an Abi Shafwan Abdullah an Abi Shafwan Abdullah Shafwan pakai wawu Shafwan Abdullah ibni Busrin al-Aslami radhiyallahu anhu qala an Abi Shafwan Abdullah ibni Busrin al-Aslami radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khairun nasi man tala umruhu Al-umru ay as-sin umur Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu Rawahu Tirmidzi Hadis ini lahu syawahid sehingga muhtajun bih bisa untuk dijadikan hujjah. Saya ulang an Abi Shafwan Abdullah ibni Busrin al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas Man tala umruhu wa hasuna amaluh. Rawahu Tirmidzi. Kurang lebih artinya, dari Abi Shafwan, Abdullah ibni Busrin al-Aslami, semoga Allah meridhoinya berkata, Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khairun nas sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Saya ulang lagi artinya ya. Ini salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sekalipun beliau sudah wafat lama meninggalkan kita namun syariat yang beliau ajarkan kepada umatnya terus terjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan untuk umatnya dua sesuatu dua perkara yang apabila kita berpegang teguh dengan keduanya maka tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Kitabullah Al-Quran, sunnah beliau adalah diantara sunnah qauliyah beliau, yaitu hadis-hadisnya. Ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah. Inilah salah satu hadis yang beliau ucapkan sebagai bimbingan umatnya di dalam mengarungi kehidupan dunia ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Simpel sekali. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Walaupun dari teks hadisnya ini sudah cukup jelas kita fahami, namun akan semakin gamblang lagi dengan kita merujuk kembali kepada bimbingan para ulama, bagaimana mereka menjabarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kita lihat Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah di dalam menjelaskan hadis ini, saya bacakan secara ringkas saja, enggak saya baca keseluruhan mengingat keterbatasan waktu. Beliau menjelaskan kenapa sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Kalau mau mencatat silakan saya dikte. Li'annal insana kullama tala umruhu li'annal insana kullama tala umruhu fi ta'atillah zada qurban ilallah wazada rif'atan fil akhirah. Ini alasannya. Dikarenakan sesungguhnya manusia semakin tatkala semakin panjang umurnya di dalam ketaatan kepada Allah, karena sesungguhnya manusia tatkala semakin panjang umurnya di dalam ketaatan kepada Allah, zada kurban ilallah, maka akan semakin bertambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin panjang umurnya, tapi dengan qaid, dengan ketentuan di dalam ketaatan kepada Allah, dia semakin banyak ibadah, maka akan semakin bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa zada rif'atan fil akhirah. Ketika seorang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan, ketentraman dalam menjalani hidupnya. Bisa kita rasakan bersama barakallahu fikum. Contoh, kita lagi safar, lagi bepergian. Datang waktu sholat, kita masih berada di atas kendaraan. Ketika belum melaksanakan sholat, hati rasa gundah, resah. Tapi ketika kita berhenti, apa mampir ke masjid atau sholat di musholat pom bensin, mengambil air wudhu, sholat, Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Keadaan yang memberatkan akan mendatangkan kemudahan. Enggak diragukan lagi dalam safar kondisi yang memberatkan. Sehingga Allah berikan keringanan, dikosor sholatnya. Zuhur yang tadinya 4 cukup dilaksanakan 2. Dan juga boleh dijamak dengan asarnya langsung. Ketika selesai melaksanakan sholat, berzikir, melanjutkan perjalanan lagi dalam keadaan tentram hati, tenang, nyaman. Di situ menunjukkan bahwa semakin dekatnya seorang hamba dengan Rabb-nya akan menjadikan dirinya semakin tenang, tentram. Sebaliknya semakin jauh seseorang dari Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati semakin gundah, semakin gundah. Maka pernah datang salah seorang sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sembari mengatakan, "Ya Rasulullah, an-nifaq, an-nifaq, an-nifaq." "Wahai Rasul, kemunafikan menjangkiti saya, kemunafikan menjangkiti saya, kemunafikan menjangkiti saya." Kurang lebih Rasul menjawab, bertanya, "Bukankah engkau telah mempersaksikan Allah dan Rasul-Nya? Mempersaksikan dua kalimat syahadah?" "Qulna bala." "Tentu, kami mempersaksikan dua kalimat syahadah." "Kalau gitu engkau bukan munafik." Kembali lagi. Datang kedua kalinya, mengatakan perkataan yang sama, dijawab oleh Rasul dengan jawaban yang sama. Balik lagi. Kemudian balik ketiga kalinya. Kemudian Rasul istifsar, meminta penjelasan lebih rinci. "Engkau mengatakan seperti itu, kenapa sih? Sedangkan engkau mengucapkan dua kalimat syahadah. Kok engkau merasa dirimu terjangkiti nifaq?" Jawabnya, "Ya Rasulullah, ketika saya jauh dari majelis engkau, jauh dari majelis ilmu, saya sibuk dengan urusan duniaku, semangat saya menurun. Semangat ibadahnya menurun, semangat belajarnya menurun. Saya khawatir ini kemunafikan." Nah, apa jawab Rasul Ikhwan? "Seandainya engkau, jauhnya engkau dari majelis ilmu, kok imanmu dan kesemangatanmu bisa seperti keadaanmu, bisa sama seperti keadaanmu ketika dekat dengan majelis saya," kata Rasul, "dekat dengan ibadah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maknanya banyak melakukan ibadah. Jadi kalau antara dekatnya kamu dengan majelis saya, dengan suasana ibadah, kok sama ketika engkau jauh, maka disangka akan dipuji-puji oleh para malaikat di sepanjang jalan-jalan Madinah." Maknanya apa, barakallahu fikum? Bahwa semakin seorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari majelis ilmu, itu bukan menjadikan semakin tenang, tapi semakin gundah. Sebagaimana ketika seorang semakin banyak ibadah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, nah, dia sibuk dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala al ulama, tentram, tenang. Nah, taib. Jadi semakin seorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan kepadanya, niscaya dia akan semakin merasakan ketentraman. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati itu tenang. Selain menjadikan hati itu tenang juga, wa zada rif'atan fil akhirah. Akan semakin menambah kedudukan yang tinggi di akhirat kelak. Karena surga, barakallahu fikum, darajat, tingkatan yang arahnya ke atas. Sebagaimana neraka, darokat, tingkatan tapi arahnya ke bawah. Orang munafikin, fidar kil asfal minan nar. Nah, di bagian yang paling bawah dari api neraka. Sehingga ketika seseorang semakin panjang umurnya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin dekat dengan Allah dan semakin tinggi kedudukan di akhirat kelak. Ili anna kulla amalin ya'maluhu fima zada fihi umruhu fa huwa yuqarribuhu ila rabbih 'azza wa jal. Fa khairun nas man wufiqa lihadainil amrain. Dikarenakan setiap amalan yang dia amalkan fima sada fihi umruh, Setiap amalan yang dia amalkan pada umurnya yang semakin bertambah, semakin panjang, maka amalan itu akan mendekatkan dia kepada Rabb-nya yang maha mulia. Bukan tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Nah, semakin berani berbuat maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah salamata wal afiyah. Wa nas'aluhu subhanahu an yahdiyahum wa an yuslihahum min hadza al-sinif, dari golongan orang model kayak gini. Semakin tua semakin menjadi. Fa khairun nas, maka sebaik-baik manusia adalah yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala li hadzal amrain, kepada dua perkara ini. Perkara pertama, umurnya panjang, perkara yang kedua, baik amalannya. Amma tulul umur fa innahu minallah. Adapun panjangnya umur itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maknanya Allah yang berhak menentukannya. Wa laysa lil insani fihi tasarrufun, tidak ada bagi manusia dalam ketentuan umur ini tasarruf, wewenang, enggak ada wewenang sedikit pun. Dan tidak mampu di situ untuk mengatur umur diri masing-masing. Enggak ada yang tahu. Kematian rahasia Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang jelas, kehidupan dunia yang sedang kita jalani bersama ini pasti akan berakhir dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Innaka mayyitun fa innakum mayyitun. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad akan meninggal, demikian pula mereka pun akan meninggal. Sedangkan kematian kapan datang, tak ada seorang pun yang mampu untuk menolaknya, walaupun sesaat. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila datang ajal mereka, tak seorang pun yang mampu mempercepatnya, walaupun sesaat. Apa tidak ada yang mampu menundanya? Seorang pun walaupun sesaat. Wala yastaqdimun, demikian pula tidak mampu mempercepatnya. Sesuatu yang sudah Allah tentukan. Li'anal a'mar biyadillah azza wa jal. Karena umur berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menentukannya. Tak ada seorang pun yang mampu mengatur umur dirinya, dan tidak ada sedikit wewenang dia untuk menentukannya. Mutlak Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kematian pasti akan datang, dan kapan kematian itu datang, tak seorang pun yang sanggup menolaknya walaupun sesaat. Munasabah dengan datangnya tahun baru ini, barakallahu fikum. Tadinya kita berada di tahun 2022, berlalu sudah. Tahun 2022, berlalu sudah. Waktu yang telah berlalu, enggak mungkin akan kembali. Masa muda yang kita lalui, enggak akan kembali. Akan terus maju, maju, maju. Sedangkan sampai kapan finishnya, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian berakhir kita mengarungi kehidupan dunia ini. Masuklah kita sekarang pada tahun 2023 Masehi. Berarti dengan bergantinya tahun, secara otomatis bertambah pula umur kita. Dengan bertambahnya umur kita, secara otomatis semakin berkuranglah kesempatan kita untuk beramal di dunia ini. Entah sisa berapa kesempatan itu, wallahu ta'ala alam bisawab. Bisa jadi nanti kita mati, atau mungkin esok, lusa, atau entah kapan, wallahu ta'ala alam bisawab. Dan kesempatan kita untuk tazawud bil amali soleh fi hadhi dar, dari dunia. Kesempatan kita untuk berbekal diri dengan amal soleh, yang itulah kebutuhan kita di akhirat kelak. Jadi bekal yang kita butuhkan di sana, itulah ikhwan, amalan soleh. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Bukan harta-harta kalian, bukan anak-anak kalian, kata Allah, yang akan mendekatkan kalian kepada kami dengan sedekat-dekatnya, kecuali orang yang beramal saleh, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Amal yang dibangun di atas keikhlasan, di atas tauhid dan muta'abatu rasul. Itu bekal yang kita butuhkan di kehidupan akhirat kelak. Maka Datuk Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala mengatakan, laisat hunak al-a'malu salihatu ba'. Di sana enggak ada amalan-amalan saleh yang dijual, yang bisa kita beli untuk bekal nanti menghadapi kehidupan akhirat. Bekal di dunia, ya ikhwan, kita melakukan perjalanan di dunia masih lebih mudah urusannya. Kita safar misalkan ke Palembang, kota, enggak bawa makan dari rumah, kita bawa uang. Masih bisa beli makanan di pinggir jalan. Atau ketika sudah sampai tujuan. Misalkan enggak ada uang sama sekali, masih memungkinkan mampir ke tempat kawan. Kita bisa mendapatkan makan dan minum yang dibutuhkan oleh jasad kita. Tapi untuk di akhirat, ya ikhwan, enggak ada. Yang dibutuhkan hanya amalan soleh. Dan itu kesempatan berbekalnya adalah semasa hidup di dunia ini. Maka dari itu saya menasihatkan untuk saya pribadi, sebagai yang berbicara, antum semua dan siapa yang mendengarkannya, mari kita manfaatkan sebaik mungkin sisa waktu ini yang kita sama-sama enggak tahu entah sisa berapa lagi, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara menuntut ilmu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dengan ilmu itulah akan memandu amalan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah, suatu hari yang tak ada lagi berguna mal, harta, wala banun maupun anak-anak. Seandainya kita orang yang banyak harta, banyak anak, itu pun di akhirat enggak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Membawa hati yang bertauhid, selamat dari syirik. Membawa hati yang beriman, selamat dari kekufuran. Membawa yang hati yang taat, selamat dari kemaksiatan, dan seterusnya. Inilah bekal yang hakiki Sekali lagi, inilah bekal yang hakiki. Bekal yang sebenar-benarnya bekal yang kita butuhkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat prihatin barakallahu fikum dan sangat menyedihkan ketika datangnya tahun baru justru disambut dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Dengan tabdzirul amwal, tasyabbuh bil kufar. Bahkan na'udzubillah tarkul ibadah. Bergadang semalam suntuk nunggu jam 12 malam. Ngobrol. Hura-hura. Sudah datang jam 12 malam. Melepaskan balon. Berapa itu harganya balon? Kembang api. Harga karet lagi turun, hasil karet lagi turun. Kok sempat beli kayak gitu? Alangkah manfaatnya untuk beli beras, beli sembako untuk anak istrinya, ibadah. Hanya dilepaskan sekali meledak selesai. Allahul musta'an. Penyerupaan terhadap orang kafir, menghambur-hamburan harta. Orang-orang menghamburkan harta adalah saudara-saudara syaitan. Bukan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terus bergadang, bermaksiat, bahkan enggak terlepas dari minum-minum khamar. Hura-hura, maksiat demi maksiat. Nongkrong di atas jembatan sampai pagi, nungguin apa di jembatan? Waktu sholat subuh berkumandang azan, masa bodoh. Ini akibat jauh dari ilmu agama barakallahu fikum, terombang-ambing hidupnya. Naik motor kebut-kebutan, coba kalau takdirkan mati mau jadi apa? Mati dalam keadaan maksiat. Bersyukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum atas nikmat besar ini. Kita diberikan kelapangan hati, keringanan langkah menuju majelis ilmu. Dengan sebab ilmu itu terbimbing langkah hidup kita. Bukannya semakin baik amalnya, malah semakin buruk amalannya. Karena jauh dari tuntunan agama. Di saat momen tahun baru, jangan dikira tempat-tempat kemaksiatan, tempat-tempat hiburan kata mereka. Walaupun itu asli maksiat. Tidak ramai. Begitu ramai tempat-tempat kemaksiatan. Baik yang di pantai-pantai, di laut, atau di tempat-tempat rekreasi. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bimbing antum semua. Enggak menoleh kayak gitu-gituan. Tersibukkan dengan qala Allah wa qala Rasul. Qala ulama. Tentram, lebih tenang hati kita daripada apa yang mereka rasakan. Mereka tenang di saat itu saja, barakallahu fikum. Di siang harinya capek, duitnya pun terkuras untuk maksiat. Kesenangan apa yang enggak gitu? Kesenangan yang sifatnya fata morgana. Kita kembali kepada kalam beliau rahimahullah. Masya Allah, sudah hampir habis waktu pelajaran kita. Wa amma husnul amal fa inna bi imkanil insan an yuhsina amalah. Adapun binisbah kepada bau bagusnya amalan, maka sangat memungkinkan bagi manusia untuk memperbaikinya. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala ja'ala lahu aqlan wa angsalal kutub wa arsalal rusul. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia akal, manusia punya akal, bisa berpikir ini yang baik, ini yang buruk. Ini yang menguntungkan dirinya, ini membahayakan dirinya. Allah berikan padanya akal. Demikian pula Allah turunkan kitab-kitab dan turunkan rasul. Disitulah petunjuk berada. Dia pelajari. Allah turunkan wabayyanal mahajja wa qamal hujjah. Fakulu insan yastati'u an ya'mala amalan saliha. Sehingga setiap manusia memiliki kemampuan untuk beramal dengan amal yang soleh. Tinggal dianya mau apa tidak. Nah. Wa fi hadza dalilun ala anna mujaradatu lil umur laisa khairan lil insan illa idza ahsana amalah. Maka di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya semata-mata panjangnya umur bukanlah kebaikan bagi seseorang kecuali apabila dia memperbaiki amalannya. Li'annahu ahyanan yakunu tulal umri atau tulal umri syarran lil insan wa dararan alaih. Karena terkadang panjangnya umur justru menjadi kejelekan dan kemadharatan bagi seseorang. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala wa la yahsabanna alladhina kafaru annama numli lakum khairul li anfusihim innama numli lakum liyazdadu isma wa lakum adzabun muhin. Ali Imran 175 178. Janganlah orang-orang kafir, jangan sekali-kali mereka menyangka bahwasanya kami menunda kematian untuk mereka, kami panjangkan umur mereka itu sebagai kebaikan untuk diri-diri mereka. Jangan menyangka seperti itu. Wahai orang kafir. Innamanumli lahum liyasdadu isma. Hanya saja kami memanjangkan umur mereka, membentangkan rizki untuk mereka, agar mereka semakin menambah dosa. Walahum adzabun muhin, dan mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Fahaulail kufar yumlillahu lahum ay yumidduhum birizq. Maka mereka orang-orang kafir Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan pada mereka. Allah bentangkan untuk mereka rizki. Allah berikan kepada mereka al-afiyah, kesehatan. Wa tulil umur, bahkan Allah panjangkan umur mereka. Ada di antara mereka Allah panjangkan umurnya. Wal banin, bahkan Allah berikan mereka anak-anak yang banyak, wa zaujah, dan istri-istri. La li khairil lahum. Ingat, itu semua la li khairil lahum, bukan untuk kebaikan bagi mereka. Walakinahu syarrul lahum. Akan tapi itu merupakan kejelekan untuk mereka, wal a'yadu billah. Limadha? Kenapa demikian? Li'annahum sawfa yasjaduna bidzalika isma. Karena sesungguhnya mereka dengan itu semua tadi dibentangkannya oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat dunia tadi justru akan semakin menambah mereka dosa. Umurnya semakin dipanjangkan, semakin dilimpahkan hartanya, anak istri, malah semakin hura-hura, foya-foya, maksiat, memperturutkan hawa nafsu. Dosa semakin numpuk. Itu dinamakan dengan istidraj. Dilulu, diulur terus. Dalam kemaksiatan, diberikan fasilitas-fasilitas. Bukan karena Allah ridha dan senang pada mereka, justru sebagai penghinaan dan azab untuk mereka di akhirat kelak. Jauh lebih berat kalau urusan sudah di akhirat, barakallahu fikum. Satu poin lagi, wa min thamma. Maka dari penjelasan ini semua, barakallahu fikum, dari sana, maksudnya dari penjelasan ini semua, karihatul ulama an yud'alil insan bitulil baqa. Sebagian ulama mereka tidak suka ya ketika seseorang didoakan semata-mata dengan panjangnya umur. Qal, seperti orang tadi mengatakan, apa sebagian ulama tadi mengatakan, la taqul atallahu baqa'aka illa muqayyada. Jangan kamu doakan untuk saudaramu semata-mata dengan doa, semoga Allah memanjangkan umurmu. Jangan. Kecuali dengan dikait, dikasih ketentuan. Dengan kata-katamu, dengan doamu. Atallallahu baqa'aka ala ta'atih. Semoga Allah memanjangkan umurmu di atas ketaatan padanya. Ini kaidnya. Ini ketentuannya. Ini batasannya. Ya kalau bahasa kita, semoga Allah panjangkan umurmu di atas ketaatan kepada Allah. Jangan semata-mata semoga panjang umur ya. Panjang umur di atas apa? Di atas maksiat yang malah tambah numpuk dosa. Maka lanjutkan dengan kata-kata yang di situ terkandung doa agar supaya orang tadi panjang umurnya itu di atas ketaatan. Semoga Allah panjangkan umurmu di atas ketaatan kepada Allah. Ini dia doa yang benar. Li'anna tulal baqa qad yakunu syarran lil insan. Karena panjangnya umur terkadang justru menjadi kejelekan bagi manusia, seperti apa yang Allah jelaskan tentang orang kafir tadi. Dalam surat apa, ikhwan? Ali Imran 178. Nas'alullaha an yaj'alana wa iyyakum mimman tala umruhu wa hasuna amaluh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami dan kalian termasuk orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Wa hasunat khatimatuh wa akibatuh. Dan semoga baik keberakhiran amal kita. Sesungguhnya Allah Jawadun Karim, Zat yang Maha Dermawan, lagi Maha Pemurah. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa saya sampaikan mudzakarah pada kesempatan kali ini. Semoga bisa difaham dan bermanfaat untuk kita semua dan siapa saja mendengarkannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.